Kita persis ada Bang Kavi yang akan berbagi juga kepada Anda ya, 6 modal bisnis menjadi topik pilihan kita sore ini di dalam Kavi's Break. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah mulai masuk. Misalnya nih Bang, ada seseorang yang melakukan bisnis sampai dia melakukan pinjam gitu ya, tapi bisnis itu gagal. Nah, si entrepreneur ini mesti kapok atau mesti membuka usaha yang sama atau membuka usaha yang lainnya lagi untuk dicoba? Sebenarnya tergantung evaluasinya. Jadi kalau dia realistis, mestinya dia melihat gitu loh bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia gagal gitu loh. Jadi dia harus bisa mengevaluasi gitu loh, gue itu gagal kenapa gitu loh. Nah kalau memang gagalnya adalah karena satu dan lain hal, dan dia melihat bahwa di bisnis itu memang masih ada peluang, ya why not, kenapa gak dicoba lagi. Tapi tentu saja kalau dicoba bukan dengan metode yang sama, pasti dengan metode yang berbeda. Dengan evaluasi gitu loh, dengan perbaikan, penyempurnaan gitu. Biasanya kalau orang mendirikan suatu usaha itu, apakah begitu pertama kali dia bikin bisnis langsung sukses, atau perlu entrepreneur yang sukses itu bikin bisnis gagal dulu baru nanti ada sukses berikutnya? Banyak orang bisa langsung bikin bisnis, bisa langsung sukses gitu loh. Tapi ada juga orang yang bikin bisnis nggak sukses, terus nyoba lagi baru sukses gitu. Dan ada juga yang bikin bisnis kagak sukses, sukses mulu. Ya, nanti nggak bakat dong. Apa ya? Perlu bakat nggak sih, Pak? Bukan soal bakat, tapi soal how you do it gitu loh. Jadi misalnya umpama, contoh misalnya ya, menggambar. Semua orang bisa menggambar nggak? Bisa gitu loh. Tapi apakah semua orang yang bisa menggambar akan sukses menjadi pelukis? Belum tentu. Tapi menggambar pasti bisa. Tapi sukses menjadi seorang pelukis ternama belum tentu. Ada usahanya ke sana ya, Bang? Beda. Dua jalur yang sangat berbeda. Oke. Okay. Nah, kemudian ini sepertinya apa nih ya, kalau Pak Roshid nih dari Surabaya nih. Saya adalah satu dari banyak orang yang sudah lulus kuliah, kerja di perusahaan, sebenarnya pengen bikin bisnis, tapi ya itu membutuhkan pengalaman. Seperempat modalnya pasti yang dipikiran pertama ya, duitnya dulu gitu. Iya, tapi kan kalau dia di sini kan dia bilang pengalaman yang dia cari, pengalaman. Pengalaman seperti apa sebenarnya? Dia harus melihat apakah pengalaman banyak orang bekerja berpikir pengalaman bekerja itu misalnya umpama pengalaman memiliki staff misalnya, terus kemudian memanage staff, melakukan manajemen, itu boleh aja pengalaman seperti itu gitu. Sudah ada pengalaman gak nih untuk ke sana gitu? Oh begini Bang, sebentar. Ada orang yang setelah lulus dalam pendidikannya langsung membuka usaha. Artinya dia tidak pernah merasakan pengalaman yang tadi Bang Kavi sebutkan secara struktural di sebuah manajerial perusahaan gitu. Itu juga bisa kan Bang melakoni bisnisnya? Banyak yang sukses seperti itu karena umumnya mereka menggunakan naluri dan akal sehat. Saya kenal ratusan entrepreneur yang sekolahnya justru gagal gitu, atau macet, nggak lulus di tengah jalan gitu loh, atau malah pendidikannya nggak begitu tinggi gitu. Tapi karena mereka harus survive, punya istri atau punya keluarga, harus mempanin keluarga, mau nggak mau mereka harus cari uang loh. Dan mereka mulai, dan mungkin langkah pertamanya adalah melakukan bisnis dengan sangat sederhana gitu loh. Tapi kemudian berkembang semata-mata karena kenapa? Karena trial and error dan naluri, insting gitu. Jadi bisa saja. Nah, dari keenam modal bisnis kita ini Bang, apakah harus dilakukan, harus dimiliki oleh seorang entrepreneur semuanya, atau bisa salah dua, salah tiga, salah empat? Idealnya begitu. Idealnya enam-enamnya kita punya. Kayak pendekar aja. Pendekar ideal. Jadi gini, seorang pendekar itu idealnya adalah black belt untuk menang. Nah, tapi kan belum tentu dia black belt, dia tetap aja bisa menang. Iyalah, sabu gue putih. Tapi tetap aja bisa banting orang. Oh ya iyalah, orang tiap perguruan sabuknya kan beda paling tinggi tingkatannya. Makanya jadi kalau menurut saya idealnya seseorang yang ingin berbisnis, mungkin di antara pendengar kita yang ingin berbisnis, mereka mungkin bertanya-tanya, gue perlu modal apa sih? Nah, kita kasih checklistnya. Anda membutuhkan 6 modal ini. Oke, sekali lagi modalnya adalah duit, networking, intelligent atau smart tadi, diri Anda sendiri dari secara skill dan juga charmingnya, penampilan, kemudian juga reputasi yang kelima dan yang keenam adalah brave, keberanian ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali apa-apa yang masih Anda butuhkan dalam membuat suatu bisnis. Tetap bersama kami di Coffee Break.